Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan amal perbuatan kita, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tetap melanggengkan nikmat-nikmat tersebut, bahkan menambahkannya, dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, pemirsa Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang malam ini insyaallah kita masuk ke pelajaran yang baru, yaitu ad-darsur rabi'u, pelajaran yang keempat. Dan sebelum kita masuk ke ad-darsur rabi'u, di sini tampaknya mulai pelajaran keempat ini, di jilid kedua ini, kita mulai disuguhkan dengan pembahasan tentang fi'il, tentang kata kerja. Yang mana sebelumnya di jilid yang pertama dan di awal-awal jilid yang kedua, fi'il sangat jarang dibahas. Namun mulai pelajaran keempat ini dan seterusnya, lebih khususnya nanti pelajaran kelima, ad-darsul khamis, kita akan membahas lebih lanjut tentang al-jumlatu al-fi'liyatu, al-jumlatu al-fi'liyah, yang mana kita sudah bahas pada jilid yang pertama bahwa al-jumlah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama disebut al-jumlatu al-ismiyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan kata benda, al-jumlatu al-ismiyah, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dan sebagian besar pembahasan di jilid pertama semuanya terkait dengan al-jumlatul ismiyah. Yang kedua, al-jumlah yang kedua, kalimat yang kedua, yaitu al-jumlatul fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Dan inilah yang insyaallah ta'ala antum akan temukan lebih jauh lagi, lebih detail lagi, khususnya mulai pelajaran kelima dan seterusnya, dan dikenalkan kepada kita unsur-unsur pokok daripada al-jumlatul fi'liyah. Dan alhamdulillah pada malam ini ikhwan studio sudah hadir bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya ikhwan? Baik. Khair. Masyaallah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Naam, nadkhul fi ad-dars ar-rabi. Kita masuk ke pelajaran keempat. عندنا حوار هنا بين يوسف وإبراهيم. Di sini di pelajaran keempat kita menemukan ada dialog hiwarun baina Yusuf wa Ibrahim. Baina man wa man ya ikhwan? Yusuf. Baina Yusuf wa Ibrahim. Ahsantum. Yaqulu Yusuf assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bada'a Yusuf bil kalami bis salami ila Ibrahim. Di sini Yusuf memulai pembicaraannya dengan Ibrahim dengan mengucapkan salam kepada Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadhihi tahiyatul Islam ya akhwan. Inilah ucapan selamat kaum muslimin. Ucapan salamnya kaum muslimin. Dan ini tidak bisa diganti dengan ucapan salam-salam yang lainnya. Walaupun masyhur di pembelajaran bahasa Arab ada ucapan sabahul khair misalnya, atau masa'ul khair, ini laisa min tahiyyatil islam, ini bukan ucapan salamnya kaum muslimin. Ma mana sabahul khair misalnya? Sabahul khair, selamat pagi. Hal hadihi yani minal islam? La, hadha laisa minal islami fi syai. Ini bukan ucapan kaum muslimin. Ucapan kaum muslimin bagaimana ikhwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadihi tahiyyah يعني فيه من الدعاء العظيم والمعاني الرفيعة. Ucapan salam yang kita ucapkan ini penuh dengan doa yang sangat tinggi dan makna-makna yang sangat tinggi. Kita lihat di sini, setiap seorang muslim mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan lengkap seperti ini, maka dia telah mendoakan tiga hal bagi saudaranya. Yang pertama, assalamualaikum. Mana assalamualaikum? Semoga keselamatan atas kamu. Keselamatan di sini tentu saja keselamatan yang umum. Di dunia wal akhirah. Dunia dan di akhirat. Subhanallah. Kalau ini saja sebenarnya sudah cukup. Assalamualaikum. Keselamatan atas kalian. Tapi bagaimana lengkapnya? Warahmatullah. Mana warahmatullah? Keselamatan atas kalian. Warahmatullah dan rahmat Allah. Subhanallah. Kalau seseorang mendoakan kita dengan rahmat, misalnya ya akhi rahimakallah, dan rahimakallah ini bukan hanya ucapan untuk orang yang sudah mati, tapi orang yang masih hidup pun bisa kita ucapkan seperti ini, rahimakallah, ya akhi rahimakallah ya akhi. Nah, ini yang kita baca ketika seseorang muslim bersin. Ketika seorang muslim bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, bagaimana ucapan yang mendengarnya? Ya rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Dan makna yarhamukallah atau rahimakallah atau warahmatullah maksudnya adalah sebagaimana yang dijelaskan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarah al-usul al-thalatha, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, adalah ghafarallahu laka fima madha minaz zaman wa yahfadukallahu fima yustaqbal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan menjagamu di masa yang akan datang. Subhanallah, bukan sekedar ucapan kosong tanpa makna. Ini makna yang besar. Sudah ditambah lagi dengan yang pertama tadi, keselamatan dunia dan akhirat, ditambah lagi apa? Warahmatullah. Semoga Allah merahmatimu, yakni mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan menjagamu dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Subhanallah. Yani du'aun jami'un. Doa yang mengumpulkan semua kebaikan. Wa barakatuhu. Ditambah lagi dengan doa yang ketiga. Wa barakatuhu. Barakat. Jam'u barakah. Wal barakah bimakna al khairul kathir. Al barakah fil lughah. Al barakah bukan berkat yang kita kenal dalam bahasa kita. Bukan. Orang datang ke kondangan pulang-pulang bawa berkat misalnya, bawa besek. Apakah itu dimaksud berkat? Barakah tidak. Al barakah dari segi bahasa Arab maknanya al khairul kathir. Mana al khairul kathir? Kebaikan yang banyak. Lihat mufradnya saja barakah, mufradnya saja sudah bermakna al khairul kathir, kebaikan yang banyak. Lalu bagaimana kalau pakai jamak? Wa barakatuhu. Berarti al khair, al khairul kathir. Subhanallah. Apakah doa ini, salam ini bisa digantikan dengan sabahul khair? Tidak. Maka di beberapa buku-buku pembelajaran bahasa Arab, di muqaddimah beberapa buku-buku yang saya lihat pembelajaran bahasa Arab yang modern ini, di mukadimah mereka bilang kami menjauhi beberapa perkataan-perkataan yang tidak islami, seperti misalnya sabahul khair, sabahun nur, masaul khair, masaun nur. Kalimat ini tidak bisa menggantikan salam yang kita punya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya langsung dari langit. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tahiyat ini, ucapan salam ini sebagai ucapan kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya dari langit kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun temurun kepada generasi berikutnya sampai kepada kita. Maka bagaimana jawaban seorang muslim ketika diucapkan salam seperti ini, ikhwan? Waalaikumsalam. Maka jawabannya lengkap. Waalaikumsalamu warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita didoakan dengan tiga kebaikan, maka kita membalas juga dengan tiga kebaikan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Ahlan wa sahlan. Mana ahlan wa sahlan? Selamat datang. Ditambah lagi dengan kata wa marhaban. Marhaban dan ahlan wa sahlan sama maknanya, selamat datang. Kenapa diulang dua kali? Apakah ini tabdzir? Tidak. Ini bukan sikap tabdzir, bukan sikap mubadzir, bukan. Tapi ini dalam bahasa Arab biasa, ikhwan, kalau ada dua kata diulang dua kali dengan lafaznya atau dengan lafaz yang lain tapi maknanya sama, itu maksudnya at-ta'kid, penegasan. Jadi ucapan sambutan yang begitu hangatnya, ahlan wa sahlan wa marhaban. Beda kalau cuma sekedar marhaban ya akhi, atau ahlan wa sahlan ya akhi, itu saja, itu ya itu sudah menunjukkan sambutan tapi tidak sehangat ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi, ya khali, bukan ya akhi, ya khali. Ah, ternyata siapa Yusuf ini? Apa kaitannya dengan Ibrahim? Khali Ibrahim. Ibrahim memanggilnya ya khali. Mana khali? Paman. Pamanku. Paman dari pihak mana, Yohan? Dari pihak ibu. Dari pihak ibu. Kalau paman dari pihak ayah, kita bilang ya ammi, wahai pamanku. Yani dalam bahasa Arab ada dua paman. Paman dari pihak bapak dan paman dari pihak ibu. Kalau di dalam bahasa kita tidak bedakan, tapi kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Kaifa haluka? Lalu disambut lagi dengan pertanyaan tentang kabarnya. Kaifa haluk? Bagaimana? Bagaimana keadaanmu? La'allaka bi khairin. Ada la'alla di sini. La'allaka bi khairin. La'alla sudah kita pernah jelaskan kalau tidak salah. La'alla punya dua makna. Makna yang pertama menunjukkan harapan, dan makna yang kedua kekhawatiran. Mana yang dimaksud di sini? La'allaka bi khair. Harapan, semoga kamu baik-baik saja. Wadih ya ikhwan? Wadih? Alhamdulillah. Mada qala Yusuf? Apa kata Yusuf? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ketika kita menerjemahkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di mana kalimat yang menunjukkan segala, semua? Semua pujian bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Alif lam. Naam, alif lam. Alif lam di sini kata para ulama bahasa yadullu alal istighraq. Al huna, alif lam huna, alif lam lil istighraq, untuk mencakup seluruhnya. Maka kalau kita terjemahkan alhamdulillah, bagaimana terjemahannya? Segala puji bagi Allah, segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Aina abuka ya Ibrahim? Aina abuka ya Ibrahim? Tarjimu ya ikhwan. Di mana ayahmu wahai Ibrahim? Di mana ayahmu wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Zahaba ila as-suqi. Zahaba ila as-suqi. Mana zahaba ila as-suqi? Dia pergi ke pasar. Kalimat zahaba ini fi'il, alaysa kadhalik? Zahaba ini kata kerja. Lihat di sini. Ucapan Ibrahim zahaba ila suqi, mohon diperhatikan dengan baik ucapan Ibrahim ini, zahaba ila suqi. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah jumlah fi'liyah. Limadha yuqal annahu jumlah fi'liyah? Li'annahu yubta bil fi'li. Na'am, li'annahu mabdu'un bil fi'li. Karena kalimat ini dimulai dengan fi'il, kata kerja. Yang mana fi'ilnya? Dhahaba. Di awal dhahaba. Berarti ini jumlah fi'liyah. Kemudian dhahaba di sini antum lihat Ibrahim tidak menyebut nama ayahnya. Langsung menyebut fi'ilnya saja. Karena dhahaba itu di situ, ikhwan, kata dhahaba itu mengandung beberapa makna di dalamnya. Satu kata tapi kandungan maknanya banyak. Yang pertama di situ mengandung makna pekerjaannya, pergi. Yang kedua, di sini juga terdapat keterangan waktunya. Keterangan waktu, telah pergi. Yang ketiga, di situ juga mengandung dhamir, mengandung kata ganti. Kata ganti apa di sini yang terkandung di fi'il dhahaba? Huwa, dia. Dia telah pergi. Dan ini dia telah pergi di sini untuk laki-laki atau perempuan kata kerja seperti ini? Laki-laki. Dhahaba. Kembali ke bapaknya Ibrahim. Bapak, seakan-akan Ibrahim mengatakan, bapakku dia telah pergi ila suq. Kemana ya, Ikhwan? Ke pasar. Ke pasar. Jadi yang pergi ke pasar siapa ya, Ikhwan? Bapaknya Ibrahim. Bapaknya Ibrahim, bukan ibunya Ibrahim. Wa aina ummuka? Lalu kata Yusuf, pamannya Ibrahim bertanya lagi, wa aina ummuka? Dan manakah ibumu? Dan di mana ibumu? Ibunya siapa maksudnya? Ibu Ibrahim. Ibrahim. Lihat apa kata Ibrahim? Dhahabat ila khalati Zainaba. Dhahabat, mana dhahabat? Pergi. Dia telah pergi. Lihat, apa bedanya dengan dhahaba di awal? Di awal dhahaba, di sini dhahabat. Dhahaba yang pertama untuk siapa? Laki-laki. Untuk laki-laki. Dhahabat untuk perempuan. Karena kembali ke siapa? Ibunya Ibrahim. Sah? Ibunya Ibrahim, seakan-akan Ibrahim mengatakan, ibuku dhahabat, ummi dhahabat ila khalati, ibuku pergi, dia telah pergi kemana ya, Ikhwan? Ke khalati. Khalah muannats dari khalun. Khalun paman, khalatun bibi. Nah, dan keduanya sama-sama saudaranya siapa ini? Ibu. Saudaranya ibu kita. Khalati, bibiku, bibi dari ibu. Siapa nama bibinya? Zainabah. Antum lihat di sini, Zainaba. Majrur wala mansub wala marfu. Majrur. Walakin hunaka Naam. Al-awwal annahu majrur, alas kadzalik? Hadha awwalan. Limadha majrur? Al-mamnun. La, limadha majrur? Ana la as'aluka limadha majrur bil fathah? La, la aqul hadha. Awali dengan apa? Didahului dengan huruf jar. Ila. Hakadha? Di Zainaba majrur karena ada ila. Sahih ya, Ikhwan? La, Zainaba di sini badal. Badal. Ada sekat badal dari khalati. Dan badal itu, mana badal? Pengganti. Ada sekat dari pengganti dari kata khalati. Penjelas dari kata khalati. Dan badal itu, pengganti itu punya hukum seperti yang digantikan. Yang digantikannya majrur, maka dia pun harus majrur. Jadi dia bagaimana? Kenapa majrur? Bukan karena ilah. Majrur karena yang digantikannya itu majrur. Wadih? Kemudian dia majrur dengan apa di sini? Dengan fathah. Majrurun bil fathah. Limada majrurun bil fathah? Baru jawaban antum dari Ahmiko. Li'annahu mamnu' minas sarf. Nama perempuan mamnu' minas sarf. Ini sudah kita pelajari di pelajaran terakhir jilid pertama. Mudah-mudahan masih diingat. Kemudian Yusuf bertanya lagi, wa aina ikhwatuka? Tarjimu ya ikhwan. Wa aina ikhwatuka? Dan di mana saudara-saudaramu? Nah, dan di mana saudara-saudaramu? Ikhwatun, ikhwah, saudara-saudara laki. Nah, saudara-saudara laki-laki. Hada jam'u akhun. Ikhwah jam'u akhun. Apa kata Ibrahim? Tolong dibaca. Zahabu ila al-jami'ah. Naam. Zahabu ila al-jami'ati. Loh, sekarang kenapa berubah jadi zahabu? Sebelumnya zahabat. Sebelumnya lagi zahaba. Zahabu di sini yang berubah dhamirnya. Yang berubah apa ya, Khan? Dhamir. Dhamirnya. Dhamirnya di sini karena bentuknya seperti ini, dhamirnya hum. Karena kembali ke ikhwah. Yani ikhwati, saudara-saudara laki-lakiku. Dhahabu, mereka telah pergi. Jadi mereka di sini sekarang. Mereka telah pergi ilal jami'ati, ke universitas. Kemudian Yusuf bertanya lagi. Wa aina akhawatuka? Terjemah ya, Khan. Wa aina akhawatuka? Dan di mana saudari-saudarimu? Naam. Di sini sekarang saudari-saudari. Sebelumnya tadi saudara-saudara. Akhwat, hada jama' daripada ukhtun. Ukhtun, jangan salah. Ikhwah, ikhwatun jama' daripada akhun. Akhwatun jama' daripada ukhtun. Dan di mana saudari-saudarimu? Betul ya, Khan. Sahih, saudari-saudari. Lihat apa kata Ibrahim? Tolong dibaca. Dhahabna ilal madrasati. Naam, dhahabna ilal madrasati. Lihat sekarang zahabanya berubah lagi. Berubah jadi apa? Zahabna. Ada nun di belakangnya. Nun yang menunjukkan itu jamak untuk perempuan. Jamak untuk perempuan. Zahabna. Bagaimana terjemahannya zahabna? Mereka perempuan telah pergi. Kalau tadi sebelumnya zahabu, mereka laki-laki telah pergi. Zahabna ilal madrasati, mereka perempuan telah pergi ke sekolah. Kemudian Yusuf bertanya lagi. Ama, mana ama? Ama itu ada a lalu ada ma. Ma di sini ma nafiyah. Ma yang menunjukkan penafian, peniadaan. Kalau ada kata tanya a lalu setelahnya nafyun seperti ini ma, maka bagaimana terjemahannya? Ama mengapa? La. Bukankah? Bukankah? Sama seperti alaisa. Ama seperti alaisa. Mana alaisa? Bukankah? Bukankah dhahabta ilal madrasatil yauma? Bukankah kamu telah pergi ke sekolah al-yauma hari ini? Yani Yusuf melihat Ibrahim di rumah. Padahal hari ini hari belajar. Jadi, bukankah kamu seharusnya, gitu mungkin terjemahannya. Bukankah seharusnya kamu pergi ke sekolah hari ini? Atau bukankah kamu sudah pergi ke sekolah hari ini? Apa jawaban Ibrahim? Soal seperti ini ama atau alaisa, a yang diikuti setelahnya dengan nafia, penafian. Maka kalau jawabannya iya, bagaimana? Kita bilang bala. Beda kalau soalnya a. Soalnya a anta talibun misalnya, atau a talibun anta. Maka jawabannya? Naam. Kalau iya, naam. Kalau tidak? La. Tapi kalau ini ama, bagaimana jawabannya kalau ya? Bala. Bala. Kalau tidak? Naam. Naam. Lihat, jangan sampai salah. Naam bukan begini. Naam. Untuk soal ama. Wadih ya, Ikhwan? Wadih. Apa kata Ibrahim di sini? Dia jawab bala atau naam? Bala. Bala, ya, tentu. Yani saya sudah pergi. Zahabtu, saya lihat. Sekarang berubah lagi. Zahabna, lalu zahabta, sekarang zahabtu. Lihat ya kawan. Perubahan dhamir di fi'il merubah bentuk fi'ilnya. Kalau zahabta, anta. Kalau ana? Zahabtu. Ya, tentu saya telah pergi. Wa raja'tu. Mana wa raja'tu? Dan saya telah kembali. Ba'dal hissatil ula. Ba'da setelah al-hissah, al-hissati, jam pelajaran al-ula yang pertama. Jadi sudah pergi Ibrahim, tapi kembali ke rumah setelah jam pelajaran pertama. Tentu saja Yusuf akan bertanya, limadha? Apa kata Yusuf ya kawan? Limadha raja'ta? Mana limadha raja'ta? Mengapa engkau kembali? Lihat, raja'ta, anta. Apa kata Ibrahim? Raja'tu li'annani maridun. Terjemahkan ikhwan. Apa kata Ibrahim? Saya kembali. Raja'tu, saya kembali. Karena saya. Li'annani, karena saya. Sakit. Maridun, sakit. Ada kalimat li'anna di sini. Bentuknya li'annani. Li'annani itu gabungan antara li'anna dengan ana. Li'anna tambah ana, jadi li'annani. Atau boleh juga li'anni. Boleh dengan tiga nun seperti ini, li'annani. Atau bisa juga dengan dua nun saja, li'anni maridun. Dan sudah kita pelajari dulu bahwa li'anna itu min akhwati inna. Li'anna itu termasuk saudari-saudarinya inna. Dan bagaimana amalnya inna ini? Bagaimana fungsi inna ini? Tansubul isma. Petik na'am. Tansubul isma, dia memansubkan isim. Memansubkan mubtada sehingga menjadi isimnya. Dan memarfu'kan khobar sehingga menjadi khobarnya. Nah, kalimat li'annani maridun, mana isim li'anna dan mana khobar li'anna? Isimnya dhamir, yaitu ana. Dan khobar li'annanya aina? Maridun. Sahih. Apa kata Yusuf ya kawan? Yusuf, la ba'sa. La ba'sa. Mana la ba'sa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Adhahabta ila at-tabibi? Apakah kau? Adhahabta, apakah kamu sudah pergi ila at-tabibi? Dokter. Dokter? Apa kata Ibrahim? Naam. Dhahabtu. Ya, saya sudah pergi. Alhamdulillah, selesai sudah al-hiwar, kita baca dan sudah kita pahami satu persatu mufradatnya. Sekarang kita baca sama-sama ikhwan. Nah, ikhwan dan akhwat di rumah juga sama-sama kita baca. Hayya ikhwan. Ad-darsur rabi'u. Ad-darsur rabi'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluka? Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Aina abuka ya Ibrahimu? Aina abuka ya Ibrahimu? Sebelumnya ya kawan, kita hidupkan seluruh harokatnya. Padahal sebenarnya dalam dialog seringnya huruf terakhir dimatikan. Alhamdulillah. Aina abuk? Aina abuka ya Ibrahim? Mimnya dimatikan. Tapi kita hidupkan semua di sini. Kenapa kita hidupkan? Untuk kita belajar. Nah, walaupun sebenarnya dalam pembicaraan sehari-hari dimatikan semuanya. Ibrahim menjawab, "Hai ikhwan, dhahaba ila as-suqi." Dhahaba ila as-suqi. Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Dhahabat ila khalati Zainabah. Dhahabat ila khalati Zainabah. Wa aina ikhwatuka? Wa aina ikhwatuka? Dhahabu ila al-jami'ati. Dhahabu ila al-jami'ati. Wa aina akhawatuka? Wa aina akhawatuka? Dhahabna ila al-madrasati. Dhahabna ila al-madrasati. Lihat, dhahabna, nunnya pendek. Jangan dibaca dhahabna, nanti maknanya lagi nanti. Dhahabna ila al-madrasati. Dhahabna ila al-madrasati. Ama dhahabta ila al-madrasati al-yawma? Ama dhahabta ila al-madrasati al-yawma? Bala dhahabtu wa raja'tu ba'da al-hissati al-ula. Bala dhahabtu wa raja'tu ba'da al-hissati al-ula. Limadha raja'ta? Limadha raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. La ba'sa. أذهبت إلى الطبيب؟ أذهبت إلى الطبيب؟ نعم ذهبت. نعم ذهبت. Perhatikan ya kawan perubahan kata kerja ذهبَ. Awalnya ذهبَ, kemudian menjadi ذهبَت, kemudian menjadi ذهبُ, kemudian ada ذهبنا, kemudian ذهبت dan ذهبت. Masing-masing punya makna dhamir yang berbeda-beda. Kalau zahaba, bagaimana terjemahan kalau zahaba? Dia laki-laki telah pergi. Zahabat, dia perempuan telah pergi. Naam, zahabu, mereka laki-laki telah pergi. Naam, zahabna, mereka perempuan telah pergi. Mumtaz. Zahabta, kamu telah pergi. Kamu laki-laki atau kamu perempuan? Laki-laki. Kamu laki-laki telah pergi. Kalau kamu perempuan? Dhahabti. Naam, diganti dengan kasrah, dhahabti. Dhahabtu? Saya telah pergi. Saya telah pergi. Naam. Barakallahu fikum ya ikhwan. Wa jazakumullahu khairan. Naftah al-majal al-mustamin al-mushahidin. Baik. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon 021-823-6543. Kita coba berikan kesempatan untuk penelpon yang pertama. Ya, halo. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Ummu Said di Bogor. Ya, Ummu Said di Bogor. Mungkin dapat dikecekan radio maupun televisi di rumah. Ya, silakan. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah. Wa anti kaifa haluki? Ana bi khair. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Ummu man anifan? Ummu siapa? Ummu Said. Naam. Tafadhali ya Ummu Said. معك الكتاب؟ نعم أستاذ. نعم تفضلي اقرأي الحوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم وترجمي. Keselamatan atas kalian dan rahmat Allah dan berkahnya pada kamu. Masya Allah. نعم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Naam. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Naam. Terjemahkan dari ahlan wa sahlan. Selamat datang wahai pamanku. Naam. Bagaimana kabarmu? Mudah-mudahan baik-baik saja. Ahsanti. Teruskan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Aina abuka ya Ibrahimu? Di mana bapakmu wahai Ibrahim? Naam. Zahaba ila suqi, dia telah pergi ke pasar. Naam. Wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Zahabat ila khalati Zainaba. Naam. Dia telah pergi ke rumah bibiku Zainab. Naam, dia telah pergi di sini, siapa yang pergi ummu? Ummu Ustaz. Naam, ummu Yusuf. Naam. Ummu Yusuf. Naam, naam, sahih. Teruskan. Wasili. Wa aina ikhwatuka? Naam. Dan di mana saudaramu? Ikhwatu, hadha jama' wala mufrad? jamak Ustaz. Naam, tarjimi. Di mana saudara-saudaramu? Mumtaz. Dhahabu ila jami'ati. Mereka telah pergi ke kampus. Naam, sahih. Wasili. Wa aina akhwatuka? Dan di mana saudari-saudarimu? Dhahabna ila al-madrasati. Mereka perempuan telah ke sekolah. Naam, telah pergi? Telah pergi ke sekolah. Ahsanti. Naam. Teruskan, habiskan Ummu Said. Ama dhahabta ila al-madrasati yauma? Bukankah seharusnya kamu sekolah hari ini? Naam. Telah seharusnya pergi ke naam. Ke sekolah. Naam. Bala, dhahabtu wa rajatu ba'dal hissatil ula. Benar, saya telah pergi dan telah kembali setelah pelajaran pertama. Naam. Lima dha rajata, kenapa kamu pulang? Kenapa kamu kembali? Naam. Rajatu li'annani maridun. Saya kembali karena saya sakit. Naam, teruskan. La ba'sa, tidak mengapa. Adhabta ila tabibi. Apakah kamu telah pergi ke dokter? Naam, dhahabtu. Ya, saya telah pergi. Masya Allah, mumtaz, mumtazah. Anti mumtazah. Naam, syukran ya Umma Sa'id. Mau nanya Ustaz. Tafadhali. Ini apa isim setelah isim isyarah itu disebut badal ya Ustaz ya? Naam. Tapi saya pernah dengar itu katanya kalau dibilang badal kurang tepat Ustaz. Disebutnya musyar ilaih gitu Ustaz. Al-musyaru ilaih. Iya. Baik, itu saja Umu. Baik, itu saja Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Wa'ayyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma makna al-musyaru ilaih ya ikhwan? Yang ditunjuk. Nah, apakah makna ini salah? Tidak, tidak salah. Penamaan dia dengan al-musyaru ilaih, penamaannya dengan badal. Kalau diganti dengan al-musyaru ilaih, apakah ada konsekuensi baru? Beda dengan konsekuensi badal? Tidak, tidak, sama saja hukumnya. Naam. Kata para ulama, la musyahata fil istilah. Tidak ada masalah di perbedaan istilah itu, tidak masalah. Nanti hukumnya, nanti kalau ustaz yang mengatakan itu al-musyaru ilaih juga akan mengatakan nanti hukumnya sama seperti badal nanti. Nah, ini hanya perbedaan mustalahat saja dan perbedaan istilah-istilah itu tidak mengapa karena intinya sama saja. Nah, mau bilang al-musyaru ilaih, mau bilang badal, maafi muskilah. Nah, karena nanti esensinya sama nanti ketika ustaz yang mengatakan al-musyaru ilaih nanti hukumnya begini, sama nanti ketika kita mengatakan ini badal hukumnya sama nanti. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang lainnya dapat menghubungi kami 0218236543 untuk membaca khiwar kita di kesempatan malam hari ini. Silakan. 0218236543. Ya, halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ade. Nah. Assalamualaikum, Bu Ade. Ya, salam. Ya, Ibu dari mana, Ibu? Dari Riau. Dari Riau. Ibu mau membaca? Membaca. Ibu ada bukunya? Nah, sepertinya beliau hendak bertanya masalah lain. Iya. Baik, silakan bagi penelpon yang lainnya yang ingin membaca pada kesempatan malam hari ini untuk pelajaran yang keempat. Silakan kami tunggu. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Di mana ini? Dengan Abu Irfan di Tambun. Iya, Abu Irfan di Tambun. Dapat dikeraskan suaranya kembali, Pak. Silakan. Ya. Nah, Pak Abu Irfan. Iya. Abu Irfan. Kaifa haluk, Abu Irfan? Alhamdulillah, Abu Irfan. Masyaallah. Ma'akal kitab ya Abu Irfan? Naam. Tafadhal, iqra. اقرا الحوار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم langsung بدون ترجمه مباشره langsung saja tanpa terjemah وعليكم warahmatullahi wabarakatuh ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya holi selamat datang wahai tamanku kaifa haluka La'ala kabi khairi. Nah. Bagaimana kabarmu? Mudah-mudahan baik, kamu baik-baik saja. Naam, sahih. Wasil, teruskan. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Naam. Di mana bapamu wahai Ibrahim? Naam. Dahaba ila suqi. Dia telah pergi ke pasar. Naam. Wa aina umuka? Dan di mana ibumu? Dahabat ila khali ila khali ila khalati. Dahabat ila khalati Zainab. Naam. Ketika menyebut dahabat, haknya diperbaiki sedikit, Pak Abu. Naam. Dahabat ila khalati. Naam. Antum masih membaca dahabat. Oh, ini dhaha, dhahabat, bukan dhahabat. Dhahabat. Mumtaz, itu dia. Naam. Dhahabat ila khalati Zainab. Naam, sahih. Dia telah pergi ke bibiku Zainab. Naam. Wa aina ihwatuka? Dan di mana saudara laki-lakimu? Naam, di sini ikhwatun jama' wala mufrad? Jama. Nah, bagaimana terjemahannya kalau jama? Ikhwatuka. Nah. Ikhwatuka. Ikhwatuka. Nah. Wa aina ikhwatuka? Ikhwatuka. Wa aina ikhwatuka? Nah. Di mana saudara laki-lakimu? Bagaimana terjemahannya kalau ikhwatu jama? Saudara-saudaramu. Saudaramu. Nah. Ahsanta ya akhi. Sahih. Labas. Dahabu ilal jamiati. Nah, antum kembali membaca dahabu. Dahabu. Dahabu bilha. Naam. Dahabu. Naam, sahih. Dahabu ilal jamiati. Baib. Dia telah pergi, mereka telah pergi ke universitas. Naam, sahih. Wa aina akhwatuka? Naam. Dan di mana saudara perempuanmu? Jama' wala mufrad akhawatu? Jama'. Nah, bagaimana terjemahannya? Di mana wa aina akhawatuka? Naam. Dan ke mana saudara-saudara perempuanmu? Naam, dan di mana saudara-saudara perempuanmu? Sahih. Teruskan. Dahabna. Nah, lagi-lagi antum bilang dahabna. Dha-ha. Hilangkan kebiasaan ha jadi ha jadi ha. Dahabna. Dahabna ilal madrasati. Baik. Anta min aina anta ya akhil kirim? Ana Sunda. Ah, hada anta Sundawi. Naam. Sundawi hakada dahha, dahha, dahha. Dahabna. Labas. Khair insyaAllah. Labas. Naam. Teruskan. Dahabna ilal madrasati. Naam. Labas. Mereka telah pergi ke sekolah. Naam. Teruskan. Habiskan ya akhil kirim. Ama dahabta ilal madrasati yaum. Naam. Bukankah kamu telah pergi ke sekolah hari ini? Naam. Bala dahabtu warajatu ba'dal hisatil ula. Ula. Ula. Naam. Benar. Saya telah pergi dan saya telah kembali setelah jam pelajaran pertama. Ahsant. Limada roja'ta? Kenapa kamu kembali? Naam. Roja'tu li'anani maridun. Naam. Saya kembali karena saya sakit. Naam. Saya kembali karena saya sakit. Naam. Teruskan. Labasa. Naam. Adahamta ila tabibi. Naam. Bukankah la ba'sa? Mana la ba'sa? La ba'sa. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Nah. Tidak mengapa. Kapan? Tidak mengapa. Naam. Adahabta ila tabibi. Kamu telah pergi ke dokter? Ada A di situ. Apakah kamu telah pergi ke dokter? Mumtaz, ahsanta ya akhi. Naam, dahabtu. Ya, saya telah pergi. Naam, barakallahu fiki ya akhi. Syukran. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit catatan untuk tadi yang terakhir, Abu Irfan, jazakallah khairan. Antum harus berlatih mengucapkan ha, zaha berkali-kali. Antum membaca zaha. Nah, dirubah zaha, zahabta, zahabtu, zahabu. Nah, jangan mengembalikan ha menjadi ha lagi. Nah, ahsanta. Nah, barakallahu fik wa jazakallah khairan. Ya, nah, selesai mereka. Sudah, akhir. Kita kembalikan lagi, kita masuk lagi ke buku. Ya. Kita masuk ke tamarinu. Latihan-latihan. Tidak banyak latihan di pelajaran keempat ini, ikhwan. Hanya ada 7 latihan saja. Kalau sebelumnya, di pelajaran sebelumnya sampai 13. Itu pun tidak semuanya kita baca. Ini latihan ketujuh, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk dibaca semua, insyaAllah. At-tamrin al-awwal, latihan yang pertama. Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Terjemah ya, ikhwan. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Naam, jawablah soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan al-atiyah berikut. Ada 3 pertanyaan di sini. Dan sepertinya jawabannya terkait dengan yang tersebutkan dalam dialog. Sepertinya begitu. Nah, sehingga mohon tidak menjawab dengan jawaban yang di luar. Tidak mengada-ada dalam jawaban. Wadih? Wadih. Nah, tidak berbuat bid'ah di sini. Nah, masuknya ke dialog, ambil jawaban dari situ, jangan dari luar. Wadih? Wadih. Baik, nabda. Al-ikhwa fi studio. Ana minta 3 orang. Man al-awwal, imsik al-mikrofon ya akhi. Nah. Al-awwal. Aina dhahaba Abu Ibrahim? Naam. Dhahaba Abu Ibrahim ila as-suq. Naam, sahih. Terjem. Ke manakah perginya bapaknya Ibrahim? Naam. Bapaknya Ibrahim, dia telah pergi ke pasar. Dia telah pergi ke pasar. Ahsanta. Itnan. Wasil ya akhi. Athani. Naam. Wa aina dhahabat ummuhu? Naam. Dan kemana perginya ibunya? Naam. Dhahabat ummuhu ila khalatuhu Zainaba. Dhahabat ila khalatuhu. Ada ila. Oh, ila khalat tihi Zainaba. Naam. Dhahabat ila khalatihi Zainaba. Terjemah. Telah pergi ibunya ke khalatihi bibinya Zainab. Bibinya Ibrahim yaitu Zainab. Ahsant. Khalasa. Fasil. Anta ya akhi, tafadhal. الثالث. نعم. متى رجع صحيح. متى رجع إبراهيم من المدرسة. نعم. متى رجع سكلاك يا أخي. متى رجع إبراهيم من المدرسة. إبراهيم من المدرسة. لماذا إبراهيم؟ Nanti dipelajari di pelajaran kelima insyaAllah. Nah, jawabannya di pelajaran kelima. Dia sebagai fa'il. Nah, terjem ya akhi, terjemahkan dulu. Kenapa Ibrahim? Mata. Kapan? Mata artinya? Kapan Ibrahim pulang? Naam. Minal madrasah. Dari sekolahan. Dari sekolah. Naam. Jawabannya? Al-yawm. Raja Ibrahimu al-yawma. Hakadha? Naam. Man yusahih? Siapa yang mengkoreksi? Naam, fadhal ya akhi. Ahsanta ya akhi, barakallahu fiik. Raja Ibrahimu minal madrasati ba'dal hissatil ula. Naam. Raja Ibrahimu minal madrasati ba'dal hissatil ula. Tarjim ya akhi. Ibrahim telah kembali setelah pelajaran yang pertama. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Naam, naftah al-majal lil-musta'minin wal-mushahidin. Baik. Baik, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada dapat berlatih di kesempatan malam hari ini mengenai bacaan ataupun khiwar yang telah kita baca tadi. Silakan 0218236543. Kita coba angkat penelpon yang selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Ummu Abdillah Solo. Ya, Ummu Abdillah di Solo. Silakan. Solo. Nah, masyaallah. Ummu Abdillah, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Masyaallah. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Ummu, ada bukunya? Indi, ya, ada. Masyaallah. Indi al-kitab, masyaallah. Mumtaz. Silakan Ummu, tafadhali. Ummu baca latihan pertama tadi yang barusan kita baca. Iya. Ummu baca dua soal. Silakan. Soal yang pertama al-awwal dan soal ats-tsani. Silakan, tafadhali. Al-awwal. Naam. Aina zahata Abu Ibrahim? Naam. Zahata Abu Ibrahim ila suqi. Naam, zahaba Abu Ibrahim ila suqi. Mumtaz. Mumtaz. Terjemahkan Ummu. Terjemi. Di kemana pergi Pak Ibrahim? Naam. Ya, teruskan. Bapaknya Ibrahim pergi ke pasar. Mumtaz. Ahsanti. Masya Allah. Jawab Mumtaz. Naam. Teruskan Ummu. Ahsani. Ahsani. Naam. Aina dapat umuhu? Ya, terjemahkan. Dapat umuhu ila khalatihi Zainabah. Naam. Zahabat ummuhu ila khalatihi Zainabah. Terjemi, terjemahkan Ummu. Dan kemana pergi ibumu? Naam. Ibumu wala ibunya? Ibunya dan naam. Pergi sahih. Ibunya. Ahsanti. Ibunya pergi ke bibinya Zainabah. Masya Allah, mumtaz. Ummu, satu lagi tidak mengapa? Satu lagi bagaimana? Ya. Silakan. Ya. Ats-tsalits. Ats-tsalits. Mata roja Ibrahim mina madrasati. Naam. Terjemahkan dulu Ummu. Kapan kembali Ibrahim kembali dari sekolah? Naam. Roja Ibrahim mina madrasati ba'da khisatil ulang. Masya Allah. Sahih. Ibrahim kembali dari sekolah sesudah pelajaran pertama. Masya Allah, mumtaz. Masya Allah. Syukran Ummu Man Aliban. Ummu Abdillah. Masya Allah. Wa jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Ana masuru jiddan wallah. Mumtaz. Nanti majalah akhir. Nanti. Baik, ya, terima kasih Ahsanti barakallahu fik untuk Umi Abdillah di Solo. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya dapat kembali menghubungi kami setelah Umi Abdillah tadi 0218236543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Saniyah. Ummu Saniyah. Iya, di mana Ummu? Jakarta. Iya. Silakan Ummu. Tafadhali. Ma'aka al-kitab? Na'am, Ustaz. Na'am, tafadhali. At-tamrin al-awwal, tafadhali. Tamrin al-awwal. Na'am. Al-awwal. Na'am. Aina dhahaba Abu Ibrahim? Na'am. Kemana perginya ayah Ibrahim? Na'am. Dhahaba ila suq. Dhahaba Abu Ibrahim ila suq. Naam, sahih. Dhahaba Abu Ibrahim ila suq. Naam. Tarjimi. Ayah Ibrahim telah pergi ke pasar. Ahsanti. Naam. Ats-tsani. Wa ats-tsani. Wa aina dhahabat ummuhu? Dan ke mana perginya ibunya? Naam. Ummu Ibrahim zahabat ila khalati Zainab. Bagaimana Ummu? Ulang sekali lagi. Zahabat ummuhu ila? Ummuhu ila khalati Zainab. Ila khalati, apa ila khalatihi? Ila khalatihi Zainab. Naam, ila khalatihi Zainab. Terjemih. Ibunya telah pergi ke saudara perempuannya yaitu Zainab. Naam, ahsant. Tsalatsa. Ats-tsalits. Naam. Masa roja'a Ibrahimu minal madrasati. Naam. Kenapa? Mata. Mana mata? Kapan? Naam. Kapan ia pulang dari sekolah? Siapa yang pulang dari sekolah? Ibrahim. Ibrahim. Naam. Dia Ibrahua zahabat. Raja'a ba'da hissatil ula. Naam, raja'a ba'da hissatil ula. Naam, terjemih. Ibrahim pulang setelah pelajaran pertama. Baik, naam. Jazakillah khair. Syukran, Umu. Ahsanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Sania. Masih kami berikan kesempatan kembali. Kesempatan kembalinya membaca langsung latihan kedua. Ah, baik. Langsung. Nah, kita baca dulu perintahnya di sini. Baik. Nah, at-tamrin ats-tsani. Nah, ini khusus untuk pendengar Ikhwan, untuk pemirsa. Mohon maaf Ikhwan studio. Waktu tinggal sedikit lagi. At-tamrin ats-tsani. Latihan kedua, perintahnya di sini dha' هذه العلامة ضع هذه العلامة ما معنى ضع هذه العلامة letakkan tanda ini yakni antum lihat tanda apa ini tanda checklist أمام الجمل الصحيحة di depan kalimat-kalimat yang benar وهذه العلامة dan tanda ini tanda apa ini silang amamal jumali ghairis sahihati di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Nah, di sini karena kita baca maka cukup nanti yang menjawab bilang sahih. Kalau benar bilang sahih, kalau salah bilang khata. Nah, kalau khata, kalau salah maka sebutkan yang sahih yang bagaimana. Nah, kita berikan langsung ya, tafadhal. Ya, silakan bagi pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada untuk latihan yang kedua ini 0218236543. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana Bapak? Ibnu Burhan. Bapak Burhan. Ibnu Burhan. Ibnu Burhan. Nah. Min aina anta ya Ibnu Burhan? Dari mana Bapak? Bekasi. Bekasi. Masyaallah, anta Bekasi. تفضل يا أخي الكريم معك الكتاب معنا تفضل الأول نعم إبراهيم بن أخت يوسف كيف القراءة أنتم أولانس لكي bagaimana bacaan ya إبراهيم بن أخت يوسف نعم إبراهيم بن أخت يوسف نعم ترجم أولا ثم تقول صحيح أو خطأ بعد ذلك. إبراهيم anak saudaranya Yusuf. إبراهيم anak saudarinya Yusuf. Yusuf. Sahih atau khata? Sahih. Karena kalau Ibrahim di sini posisinya dengan Yusuf sebagai apa? Paman. Pamannya. Yusuf itu paman daripada Ibrahim. Paman dari ibu berarti Ibrahim itu anak saudarinya Yusuf. Sahih. Naam. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fiik. Teruskan. Wasil ya Ibnu Burhan. Asani. Naam. Yusuf ammu Ibrahim. Naam. Khata. Terjem awalan qabla an taqul khata aw sahih. Yusuf paman dari ayah Ibrahim. Naam. Sahih atau khata? Khata. Khata. As-sahih madha? Yusuf Khalu. Yusuf Khalu Ibrahim. Ahsanta ya akhi. Bukan ammu ya ikhwan, tapi khalu. Naam, ahsanta ya Ibnu Burhan. Satu lagi akhi, ats-tsalits. Akhwatu Ibrahim dhahabna ila al-maktabati. Naam. Tarjim awalan. Saudara-saudari Ibrahim pergi ke perpustakaan. Naam, sahih atau khata? Khata. As-sahih. Akhwatu Ibrahim dhahabna ilal madrasati. Ilal madrasati, masya Allah. Barakallahu fika ya Ibnu Burhan. Barakallahu. Wa jazakallahu khairan. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibnu Burhan, Bekasi. Silakan bagi Anda untuk nomor selanjutnya dapat menghubungi kami langsung. Halo. Ya, kita berikan kesempatan kembali. Halo. Ya, terputus. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan pula dapat bertanya ya melalui pesan singkat 0813177776543. Kita berikan kesempatan kembali untuk menjawab sisa ataupun latihan yang selanjutnya. Ya, halo. Nah, silakan. Terputus kembali. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, yang ingin ikut serta dalam latihan ataupun menjawab tamrin-tamrin di kesempatan malam hari ini, dapat menghubungi kami melalui line telepon 0218236543. Sudah masuk penelpon yang selanjutnya. Ya, halo. Ya, nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu, dengan siapa di mana ini? Umu Abdillah dari Solo, yang tadi. Masya Allah, masuk lagi umu ya. Baik. Alhamdulillah. Silakan, silakan umu Abdillah. Nomor 4 dan nomor 5. Ya, fadal. Ya. Nomor Arabi. Arabi, enam. Ikhwatu Ibrahima yahabu ila jami'ati. Naam. Tarjimi awalan. Saudara-saudara Ibrahim pergi ke universitas. Naam. Sahih atau khata? Sahih. Masya Allah. Teruskan umum. Al-Khamis. Al-Khamis. Ibrahimu. Naam. Ma'adha ilat kobisi. Sekali lagi umum. Ibrahimu ma zahaba ila tabibi. Nah, sepertinya urutannya beda dengan buku kami di sini. Nah, Umu Abdillah sepertinya menggunakan buku cetakan lama. Iya, lama. Ah, masya Allah, senior kami ternyata Umu Abdillah ini. Silakan Umu. Terjemahkan dulu. Ma zahaba Ibrahimu ila tabibi. Nah. Terjemahkan dulu, terjemih. Ibrahim tidak pergi ke dokter. Naam, sahih atau khata? Khata. Khata. As-sahih ma'ada? Ibrahimu dhahaba ila tabibi. Naam. Ibrahimu dhahaba ila tabibi. Suaranya makin tidak jelas tapi masih terdengar alhamdulillah. Masya Allah. Umu Abdillah, dari mana Umu belajar bahasa Arab Umu? Ya, lama tak. Oh, subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakallah khairan ya Umma Abdillah. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Umma Abdillah ya di Solo, Jawa Tengah. Naam. Ya, masyaallah ya. Masyaallah, luar biasa. Dan Umma Abdillah ini menjadi penutup, akhi. Baik. Naam. Jika kita cukupkan sampai sini pembelajaran kita, kita dengarkan mungkin ada pertanyaan dari SMS. Iya, ada pertanyaan, tapi mungkin ini adalah pelajaran yang lalu, tapi mungkin tidak apa-apa. Tidak kita apa-apa. Bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana masih belum faham Ustaz, dengan kata Zainabah belakangnya fathah, mengapa dikatakan majrur? Nah. Bukan mansub. Bukankah kalau majrur itu belakangnya kasroh? Nah. Jazakumullah khairan. Dari Indah di Cilengsi. Nah, Ibu Indah di Cilengsi sepertinya belum mempelajari jilid pertama. Ibu Indah langsung belajar masuk ke jilid kedua sehingga tidak mengetahui bahwa Zainabah itu majrur. Dan majrur tidak selalu harus dengan kasrah. Majrur dalam kasus ini di kata khalati ila khalatihi Zainabah, ini majrur dengan fathah. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa mengapa Zainabah majrur dengan fathah, karena ini kekhususan yang dimiliki oleh al-mamnu minas sarf. Kalimat Zainabu, kalau kita kembali ke pelajaran terakhir di jilid yang pertama, kita akan temukan penjelasannya di situ, bahwa Zainabu dan nama perempuan pada umumnya tidak boleh ditanwin. Zainabu, Fatimatu, Khadijatu, Aisyatu, dan seterusnya. Nama-nama perempuan seperti ini tidak boleh ditanwin. Kemudian hukum yang kedua, selain dia tidak boleh ditanwin, hukum keduanya adalah dia ketika di dalam kondisi majrur, ketika dalam kondisi majrur dia majrur dengan fathah. Memang umumnya yang lain majrur dengan kasrah, tapi untuk khusus untuk Zainabah ini dan nama-nama perempuan yang lainnya dan yang sehukum dengannya, dia majrur dengan fathah. Karena dia masuk ke dalam bab al-mamnu' minas sarf, isim yang tidak boleh ditanwin. Penjelasannya panjang, mohon kembali ke jilid 1, ambil rekamannya dari website Radio Roja. Ibu Indah bisa download rekaman yang terkait dengan pelajaran al-mamnu' minas sarf ini. Dengarkan nanti insyaallah akan lebih di situ akan banyak penjelasan yang lebih rinci insyaallah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita bacakan satu kembali, Ustaz. Ya, silakan. Pertanyaan datang dari Ummu Abdurrahman. Bismillah Ustaz, ana mau bertanya. Yang pertama, apa kedudukan isim istifham aina pada kalimat aina umuka? Kemudian yang kedua, apa nama huruf bala na'am laba'asa? Apa nama yang demikian? Yang kedua apa tadi? Apa nama huruf bala, na'am, dan laba'asa itu? Apa nama huruf ini? Nah, namanya apa? Yang kedua, wallahu a'lam, ana tidak ingat apa nama apakah mungkin bertanya apakah ada istilah tertentu untuk ya, nama ini. Wallahu a'lam, ana tidak tahu. Adapun aina ummuka di sini, aina di sini ismul istifham. Ismul istifham. Dan di sini untuk al-istifham dia mempunyai i'rab yang berbeda-beda. Untuk aina di sini saya tidak yakin apakah dia mubtada atau khabar muakhar. Nanti kita cek lagi insyaallah. Untuk aina saya tidak ingat apakah dia sebagai mubtada atau sebagai khabar muakhar. Tapi yang pasti aina di sini dia adalah ismu al-istifham. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Tafi bi istifadah akhirah. Baik. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah kita sudah masuk ke ad-darsur rabi dan di sini sudah dikenalkan dengan tasrif perubahan fi'il dhahaba. Dan mudah-mudahan nanti insyaAllah akan kita ulang kembali pada pekan depan penjelasan ringkas tentang dhahaba ini. Untuk kemudian insyaAllah akan masuk ke latihan-latihan yang masih tersisa di ad-darsur rabi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Memberikan kepada kita anugerah ilmu yang bermanfaat dan amanah salih. Innahu waliyu dhalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته